kepal suan. Di kerai darimu yang mengaku setia. Belakang main gila, mengapa tak kau racun sayang? Benalu cinta yang ku dapatkan, menggores luka semakin dalam, menggores luka semakin dalam. Nyumpa lapa SNP Indonesia. Kita goyang lagi mas Dos. Harus melanjutkan cinta, sedangkan kita tiada saling percaya. Sudah adakah pengganti di sana yang lebih memuaskan segala-galanya? Masih kurangkah aku percaya padamu? Kukira cintamu tidak untuk orang lain, ternyata kepalsuan. Ada yang bisa mas bos? Sudah pada apa mas bos? Kayaknya sih iso wang torong atau karaoke di sini. Benalu cinta yang ku dapatkan, menggores luka semakin dalam, menggores luka semakin dalam. Nyumpa lapa ayo biduang semuanya bergolak. Melanjutkan cinta, sedangkan kita tiada saling percaya. adakan pengganti sana yang lebih memuaskan segala-galanya. Masih kurangkah aku percaya padamu? Kukira cintamu tidak untuk orang lain, ternyata kepalsuan. Lagi Mas Bos, mane yo balapa. Benalu cinta yang ku dapatkan menggores luka semakin dalam, menggores luka semakin dalam. New Palapa Minua. Perluka harus melanjutkan cinta, sedangkan kita tiada saling percaya. Sudah adakah pengganti di sana yang lebih memuaskan segala-galanya? Kurangkah aku percaya padamu? Kukira cintamu tidak untuk orang lain, ternyata benalu cinta yang ku dapatkan menggores luka semakin dalam. Untuk apa berkata kalau di bibir saja mulut dan hatimu berbeda? Jujur di depan mata, di belakang main gila. Mengapa tak kau racun saja? Ikrar dirimu seakan sirna, ditelan kekesalan jiwa, ditelan kekesalan jiwa. Wow, cukup dua teman dulu dari saya. Yuk, semoga.